بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Mari kita lihat Quran surah keempat An-Nisa. Artinya Nisa? Bukan, ya? Bukan wanita, bukan perempuan. Kalau tidak tahu katakan apa? Alhamdulillah, baik ya, masya Allah. Luar biasa hari ini kompak ya. Baik. Jadi apa artinya An-Nisa? Masya Allah, sudah puluhan tahun belum tahu apa artinya An-Nisa. Baik. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Ya. Ya, wanita-wanita. Bentuknya jamak. Ya, saya terangkan sebentar saja ya kenapa ini penting untuk khususnya ya nanti sekalian yang akhwat di sini ya. Baik, perhatikan. Jadi perempuan itu punya dua nama. Kalau dia sedang sendirian, itu disebut dengan mar'ah namanya. Mar'ah. Tapi kalau dia banyakkan, itu disebut dengan nisa. Ya. Ini punya dua nama. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan ini melekat pada para ibu atau akhwat yang hadir saat ini. Mar'ah itu setidaknya seakar dengan kata muru'ah yang punya tiga arti utama. Satu, yang senang dengan keindahan, tampil indah. Ya. Kenapa perempuan itu dinamakan dengan mar'ah? Karena diantara karakteristik bawaan dia itu selalu senang pada keindahan. Ya. Beda umumnya dengan laki-laki, gitu kan? Saya mau berangkat, baju sedikit agak lipetan begini, saya berangkat aja. Tapi ketahuan sama istri, bisa dicegah di perempatan pintu, gitu kan? Tahan, ganti baju, gitu kan? Baik, disenang, umumnya senang pada keindahan. Selesai, dibereskan. Lihat bunga miring sedikit, dirapikan lagi. Itu biasa. Ya, ini bagian yang pertama, senang pada keindahan. Jadi, Anda pun yang di rumah, ya, para suami dan sebagainya, diwajar. Kalau misalnya ada undangan, istri datang, ya, minta dilihat, pengen baju ini, baju itu, mana yang paling bagus, itu biasa. Normal, ya. Kadang-kadang bawa dua baju, warna merah, warna hijau, kan? Masya Allah, mas, yang bagus yang mana ya? Hijau apa merah? Terus kita jawab, kayaknya hijau bagus deh. Ah, enggak, kayaknya merah. Katanya nanya, dijawab, milih sendiri, kan? Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Okay. Itu yang kadang-kadang repot tuh. Ya, ini biasa. Baik. Yang kedua, ini selalu ingin tampil terhormat, kan? Apapun keadaannya, ini wajar, biasa. Ya, dalam keadaan apapun, saya ingin menampilkan yang terbaik, gitu kan? Ingin tampil dalam keadaan terhormat, dalam segala aspek kehidupannya. Mungkin levelnya bisa beda-beda, tapi ini ingin diraih. Ya, masya Allah, ukhti, alhamdulillah nih anak saya ranking 1, masya Allah. Besok anak saya juga, insya Allah. Jadi selalu ada begitu, begitu, ya, naik. Ini yang terakhir, yang ketiga, dia punya mar'ah, itu punya salah satu artinya rasa sensitivitas. Ya. Jadi kalau dibanding laki-laki, kenapa disebut mar'ah? Karena punya sifat sensitif yang jauh dibandingkan laki-laki. Lebih sensitif. Kalau dalam bahasa psikologi itu EF, Enfuchlung. Jadi nilai rasa yang dalam. Kalau Anda lihat peka, ya? Lihat sesuatu, kejadian, laki-laki menyimak begini, perempuan tiba-tiba udah keluar air mata. Kan? Bisa demikian adanya. Ini kan yang main orang India, yang nangis orang Indonesia. Kan? Ini poin. Makanya orang Arab itu punya peribahasa. Dia katakan al-mar'atu kal-mir'ah. Al-mar'ah kal-mir'ah. Kal-mir'ah. Tulisannya sama. Ini. Cuman tulisannya aja. Tulisannya ini mar'ah, ah, ini i, mir'ah. Sama semua. Ini mim, ra, al, hamzah, ta, marbutah. Ini juga sama. Al-mar'ah kal-mir'ah. Jadi perempuan diserupakan dengan cermin. Sama. Makanya silahkan saat perempuan itu tumbuh, selalu lekat dengan cermin, kaca. Ya, pada umumnya walaupun tidak semuanya. Kalau diperiksa kan Anda dandan di kaca, gitu kan? Naik mobil, ke taksi, lihat kaca, kaca lagi, kan? Sini lihat kaca depan, cek lagi, gitu kan? Macam-macam itu biasa. Ya. Dan nilai sensitivitasnya pun sama seperti cermin. Ibu kalau misalnya bercermin, kira-kira cerminnya dilempar sampai hancur, kemudian dirangkai lagi. Bisa enggak memantulkan bayangan dipakai bercermin? Bisa? Bisa. Tapi tidak bisa memantulkan bayangan dengan sempurna. Sensitivitasnya sama seperti perempuan. Kalau terlukai, dia mudah memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ini mar'ah. Ah, kenapa jadi cie? Enggak, ini sama, betul. Ya. Anda enggak ada punya masalah selama 10, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Begitu punya masalah, tek, itu kejadian 15 tahun yang lalu muncul lagi. Tahu enggak, Mas? Rekening listrik yang dulu itu, padahal 15 tahun yang lalu tuh. Itu terungkit lagi tuh. Ya. Nah, ini mar'ah.